Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkat Jayanegara. Angkat Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Pemberontakan Rakuti. Dalam seri ke-668 ini didukung oleh para pemain Dedi sebagai Linggawasa, Chris Urswon sebagai Rakuti, Mogan sebagai Rabanyak, Benny sebagai Rapangsa, Api Burhan sebagai Wong Agung, Kasdu Dewa sebagai Brahmana Ratu Kuning, Refli Lubi sebagai Rakai Warap, Nanang sebagai Rakai Kembar, Hari Atik sebagai Gajah Mada, Amir sebagai Kuda Parasuta, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Linggawasa mengumpulkan 7 orang yang akan diberi tugas memimpin pasukan-pasukan kecil berjumlah 7 kelompok. Setiap kelompok pasukan kecil berjumlah 100 orang. Malam di tapal batas kota Raja Majapahit itu telah terjadi suatu persiapan yang akan menggores sejarah. Selanjutnya, dengarkan ini baik-baik. Kita akan menyerbu secara serentak dari 7 penjuru. dan berakhir serta berkumpul di alun-alun Majapahit. Nah, dalam penyerbuan ini, kekuatan kita yang berjumlah 700 orang akan dibagi menjadi 7 bagian pasukan kecil. Pertama, pasukan Tudung. Dengan 100 pasukan, kau menyeruak kota raja dengan membunyikan nafiri. Buatlah kota raja menjadi kacau dan panik. Nah, saat kekacauan dan kepanikan itu, di mana para prajurit Majapahit belum lagi sadar apa yang terjadi, pasukan Padatala masuk dan menyisir tepian kota raja sambil bergerak menuju alun-alun. Sedang pasukan Samitra secara serentak menusuk kantong-kantong pertahanan prajurit Majapahit, memporak-porandakan musuh untuk melindungi pasukan Tudung menuju alun-alun, di mana Rakuti dengan pasukannya telah lebih dahulu tiba dan menunggu kita di sana. Nah, kalian paham? Paham. Kemudian untuk pasukan Paku. Pasukan Paku menyeruak masuk menuju sasaran-sasaran istana, yakni Istana Majapahit, Istana Kepatihan, dan Istana Kaputren. Penyerbuan ke lingkungan istana ini didukung oleh pasukan Walakang. Sedang untuk pasukan Cungcung dan Ungkap, kalian membersihkan sisa-sisa prajurit Majapahit yang masih berupaya mengadakan perlawanan. Ada pertanyaan? Tidak. Kami tidak paham. Bagus. Dan sekarang perhatikan. Tanda-tanda untuk mengadakan penyerbuan ke kota Raja Majapahit adalah bila suatu malam, entah besok atau lusa, ada sebuah panah berapi melambung tinggi ke udara. Nah, maka saat itulah kita mulai bergerak. Sementara itu, malam telah berganti pagi dan Rakuti telah kembali berada di Majapahit. Di wisma kediamannya, Rakuti segera memanggil gurunya dan Rapangsa serta Rabanyak. Di pagi yang cerah itu, mereka berkumpul untuk menyusun suatu penyerangan serentak dan mendadak. Rakuti dan Wong Agung serta Rabanyak dan Rapangsa mulai berbagi tugas. Rakuti, pasukanku yang terdiri dari narapidana pati telah siap tempur. Aku kembali menghubungi mereka untuk kepastiannya. Dan mereka sudah tak sabar lagi menanti saat-saat yang ditunggu itu. Bagus. Dan tanda-tanda bagi mereka? Mereka masih mengingatnya, Rakuti. Yaitu, bila pintu penjara dikedor dan rubuh, maka saat itulah mereka harus bergerak dan menghajar para prajurit jaga yang ditemuinya. Bagus. Semangat mereka patut mendapat acungan jempol. Lalu kalian, Rabanyak dan Rapangsa. Ya, Rakuti. Apa rencana kalian dalam penyerbuan ini? Aku bisa mengerahkan prajurit-prajurit setiaku sejumlah 1.500 orang. Mereka terdiri dari pasukan pedang. Bagus. Pasukan pedang terdiri dari 1.500 orang prajurit. Bagus. Itu berarti kau yang harus memimpinnya secara langsung. Baik, Rakuti. Lalu kau, Rapangsa, bagaimana? Dalam jumlah yang sama, aku akan mengerahkan pasukan tombak. Pasukan tombak. Bagus. 1.500 prajurit tombak. Kau pimpin langsung dalam penyerbuan nanti. Baik, Rakuti. Ini berarti kita memiliki kekuatan yang cukup untuk menggempur Majapahit dan meruntuhkan pemerintahan Jayanegara. Aku akan memimpin 2.000 pasukan yang terdiri dari prajurit panah. Jadi lengkap sudah kekuatan kita yang terdiri dari pasukan pedang, pasukan tombak, dan pasukan panah. Semua prajurit kita yang berjumlah 5.000 orang ini harus memakai kacu merah di lehernya, agar pasukan luar yang membantu kita, yakni murid-murid perguruan Bukit Kerucuk yang berjumlah 700 orang, bisa mengenali mana lawan dan siapa kawan. Paham? Baik, Rakuti. Kami paham. Mereka memiliki gaya bertempur tersendiri dan menggunakan taktik. Gelar Garuda Melayang serta Sapit Urang. Gelar itu mereka gunakan mengingat gempuran mereka bergerak dari luar. Sedang untuk kita, yang bertugas menggempur dari dalam, cukup menggunakan taktik umpan balik. Oh, taktik umpan balik? Iya. Taktik ini kita gunakan untuk memancing lawan, agar bergerak menyerang kita. Sementara dari belakang mereka, teman-teman kita dari perguruan Bukit Kerucuk dengan mudah melumpuhkannya. Lalu bagaimana cara kita memancing lawan supaya mereka terkecoh dan tidak menyadari datangnya teman-teman kita dari belakang? Pada tengah malam, kita semua berkumpul dan bertemu di alun-alun. Diharapkan mereka akan terpancing mendatangi kita, dan kita sikat habis mereka. Kita akan bertempur habis-habisan di pusat kota raja, alun-alun. Sementara itu, murid-murid perguruan Kerucuk akan menyapu bersih setiap sudut-sudut kota raja. Oh, jadi jelasnya kita akan bertempur dan bertahan di dalam. Sedang dari luar, teman-teman perguruan Bukit Kerucuk akan membinasakan mereka. Ya, jelasnya begitu. Hebat. Luar biasa kau, Rakuti. Tetapi aku bagaimana? Kalian semua sudah mempunyai tugas. Masing-masing mempunyai tanggung jawab. Lalu aku, apakah karena aku orang tua, jadi kalian singkirkan? Kalian anggap tidak berguna? Iya, Rakuti. Bagaimana dengan Paman? Saya kira Paman bisa membantu apa saja. Guru tetap dengan tugas dan tanggung jawab semula, yakni pasukan yang terdiri dari para narapidana pati. Guru bertugas siap siaga dengan pengamanan di sekitar ruang tahanan. Nah, pada saat yang ditentukan, ketika panah api kita lontarkan menembus udara malam-malam, maka saat itu guru menggedor pintu penjara dan merobohkannya. Dengan demikian, para narapidana pati akan menyeruak menyerbu keluar. Pada saat yang sama pula, pasukan dari Bukit Kerucuk akan menyerbu memasuki kota raja. Sementara itu, pasukan panah yang kupimpin akan bergerak lebih dulu membantai prajurit-prajurit Jayanegara. Disusul kemudian pasukan tombak dan pedang. Nah, sampai di sini semua paham? Iya, ya. Kami paham. Ya, kami paham. Paham. Demikianlah, apa yang direncanakan oleh Rakuti telah menjadi sempurna. Penyerbuan akan dilaksanakan dalam dua bagian. Pertama, bagian dalam. Dan kedua, bagian luar. Rakuti mengaturnya dengan begitu rapih dan teliti. Pangpung dibantu Linggawasa memimpin 700 murid perguruan Bukit Kerucuk akan menyerbu dari luar kota dengan cara menjepit dan menghantam. Sementara Rakuti, Rabanyak dan Rabangsa akan memporak-porandakan keadaan langsung dari jantung kota. Begitulah, dengan kekuatan 5.000 orang ditambah para narapidana Pati yang jumlahnya tidak sedikit, Rakuti mantap dan bersemangat menjalankan rencana besarnya. Kita tinggalkan Majapahit yang tenang, namun bagai api dalam sekam. Kita sejenak beralih ke Bukit Pangi, tempat para siswa pendidikan calon tanda digembleng. Pagi cerah itu pun Bukit Pangi kelihatan tenang dan tentram. Para siswa belajar dengan tenang. Tetapi di ruang kerja Brahmana Ratu Kuning, nampak dua siswa tengah berbicara dengan pimpinannya. Mereka adalah Rakai Kembar dan Rakai Warak. Ah, anak-anak. Mungkin benar bahwa kita harus segera menentukan sikap dalam menghadapi situasi ini. Penentuan sikap ini sangat membantu Majapahit dalam menyelesaikan masalah. Lalu sikap apa yang akan kita ambil, Bapak? Iya, Bapak. Apakah kita akan mengerahkan kekuatan memasuki kota raja? Atau... Oh, tidak. Pengerahan kekuatan hanya ada pada wewenang Gusti Mahapati Hamangkubumi. Kita baru akan mengerahkan kekuatan pasukan jika ada perintah langsung dari Majapahit. Lalu sikap apa yang akan kita ambil, Bapak? Kita akan datang ke Majapahit untuk bertemu langsung dengan Gusti Prabu Jayanegara. Bapak, apakah kita akan mohon penjelasan beliau? Dan mohon petunjuk tentang apa kira-kira yang sebaiknya kita perbuat. Iya. Kita mohon penjelasan tentang situasi apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemudian kita mohon beliau dapat menurunkan titahnya kepada kita, agar kita leluasa untuk bertindak. Jadi kita menunggu titah Gusti Prabu untuk bertindak menghadapi situasi ini, Bapak? Iya. Supaya kita tidak dianggap melangkahi titah Gusti Prabu maupun Gusti Patih Aryatada. Mengapa tidak langsung saja kita bertindak agar segala sesuatunya tidak menjadi terlambat, Bapak? Ah, tidak, anak-anak. Kita tidak boleh lancang. Bapak, apakah kita akan membawa beberapa prajurit untuk menuju Majapahit? Oh, tidak. Cukup kita bertiga saja. Agar tidak menimbulkan kecurigaan apapun, mengingat situasi yang sedang berlangsung ini. Sekembalinya dari Istana Majapahit, apa yang kira-kira akan kita lakukan, Bapak? Ya, sesuai kehendak dan titah Gusti Prabu, kita akan disuruh apa dan bagaimana dalam menghadapi keadaan ini. Bapak, bagaimana seandainya negara dalam keadaan darurat? Kita kerahkan pasukan memasuki Majapahit. Apabila Gusti Prabu tidak menurunkan titah apapun, tinggal tergantung pada keadaan. Yang pasti, kita telah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan, agar bila diperlukan sewaktu-waktu, kita dengan cepat dapat bergerak. Oh, jadi kita tetap waspada dan mawas diri, sehingga bila sewaktu-waktu keadaan tidak beres, kita dapat bertindak dengan cepat. Iya, benar. Hanya itu yang dapat kita lakukan. Tapi yang pasti, Majapahit dalam keadaan tidak aman, dan keselamatan Gusti Prabu sedang terancam. Belum ada seorang telik sandi pun mengatakan demikian, anakku. Jika Majapahit tidak aman, tentu Gusti Prabu atau Gusti Patih telah mengirim utusannya kemari untuk memberitakan hal itu. Ah, Rakuti memang licik. Dia dapat bergerak tanpa bukti. Hal ini yang menyulitkan pihak istana. Bapak Brahmana Ratu Kuning, saya berkeyakinan benar bahwa saat ini Rakuti sedang menyusun kekuatan yang akan mengancam negara. Iya, saya pun berpendapat yang sama, Bapak. Siapapun akan berpendapat begitu, anakku. Apalagi melihat adanya bukti-bukti tewasnya Panji Ketawang, matinya Rasemi, Rawedeng menyusul Rayuyu. Tetapi bukti-bukti itu masih membingungkan. Ya, kalau begitu, memang tidak ada jalan lain kecuali menghadap Gusti Prabu dan mohon penjelasan beliau. Benar. Kita tidak bisa bertindak tanpa titah dari Istana Majapahit. Nah, besok kita akan pergi menghadap beliau. Bersiaplah. Baik. Baik, Bapak Brahmana Ratu Kuning. Dari Bukit Pangi, kita kembali lagi ke Majapahit. Suasana sudah menjadi senja ketika kuda Parasuta datang menghadap bekal Gajah Mada. Isi pembicaraan masih sekitar keadaan kota raja dan warganya yang nampaknya aman-aman saja. Tuan bekal Gajah Mada, sampai sejauh ini, saya belum berhasil mendapatkan keterangan tentang Rakuti dengan segala gerakannya. Iya. Dia itu memang licin seperti belut. Tak pernah bisa diikuti jejaknya. Kemana dia pergi selalu dapat lepas dari pengamatan. Apakah Tuanku Bekel tidak lagi mengamati wisma kediamannya? Untuk sementara ini, aku hentikan. Karena di samping sulit membuktikannya, juga aku pernah kepergok gurunya. Mereka tentu mengadakan penjagaan lebih ketat setelah aku ketangkap basah mengintai wisma itu. Tuan Bekal, naluri keprajuritan saya mengatakan sekarang ini Rakuti sibuk mempersiapkan rencana pemberontakan. Iya, tepat. Naluri keprajuritanku pun juga mengatakan hal seperti itu, Kuda Parasuta. Bahwa pemberontakan sewaktu-waktu bakal terjadi, itu tak bisa kita pungkiri. Masalahnya, dari mana kita bisa menangkap pembuktian ini? Ini yang merepotkan. Aku memang mengalami kesulitan untuk melacak jejak Rakuti. Dia sepertinya pintar menghilangkan jejak-jejak kebusukannya. Tuan Bekal. Ada apa, Kuda Parasuta? Belakangan ini ada beberapa prajurit berkacu merah di lehernya. Mereka berkeliaran di tempat-tempat yang tidak biasanya mereka rambah. Maksudmu? Prajurit-prajurit itu kadang berdiri tidak pada posnya. Malah saya bingung, atas perintah siapa prajurit berkacu merah itu menempati pos jaga yang sebetulnya bukan tugas dia. Ada gejala baru. Pertanda apa lagi? Thank you. Rakuti telah menyiapkan kekuatan dan pasukannya dengan begitu rapi dan sempurna. Sementara Majapahit belum sadar keadaan yang sebenarnya sedang berlangsung. Tak ada yang bisa menduga bahwa Rakuti dengan kekuatan pasukan yang mendukungnya dalam waktu yang tidak lama lagi akan segera bergerak. Namun kapan saat itu tidak seorang pun tahu. Nah, apakah gerakan itu pada akhirnya akan ketahuan? Atau Rakuti pada akhirnya menguasai keadaan? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.